بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، أيها الطلبة حفظكم الله، mungkin pada malam hari ini kita selingi dengan yang lain, selain dari dars yang rutin, yaitu dars Sahih Al-Bukhari. Ya, kebetulan kurang menyiapkan pelajaran sehingga kita baca faedah-faedah yang lain. Saya akan baca beberapa ucapan para pendahulu kita, as-salafus salih, terkait dengan yaitu ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal, keterkaitan kalbu kita kepada Allah Azza wa Jal, dan yang seputar itu. Di sana banyak ucapan para pendahulu kita rahimahumullah yang memberikan kepada kita motivasi untuk senantiasa terkait dengan Allah Azza wa Jal. Senantiasa kita bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kita kepadanya dan tawakal kepadanya. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, qala man istaghna billah iftaqara ilaihi nas, barang siapa yang merasa cukup dengan Allah Azza wa Jal, maka orang-orang yang akan membutuhkannya merasa butuh kepadanya. Man istaghna billah iftaqara ilaihi nas. Nah, ucapan Sa'id bin Musayyib rahimahullah memberikan kepada kita suatu penjelasan bahwa seorang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dia sendiri tidak akan merasa butuh kepada manusia, dan Allah Azza wa Jal akan mencukupinya. Ini pun sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mencukupinya. Sehingga dia tidak merasa butuh kepada orang. Bahkan kata Sa'id bin al-Musayyib, iftaqara ilaihin nas, justru orang-oranglah yang akan merasa butuh kepadanya. Justru orang-orang yang akan merasa butuh kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan begitulah secara kenyataan kita melihat bagaimana para ulama kita rahimahumullah baik ulama-ulama dulu maupun ulama di masa ini, mereka yang betul-betul sebagai ulama yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat dibutuhkan oleh manusia dari berbagai golongan. Bukan hanya rakyat biasa merasa butuh kepada panutannya yaitu para ulama, tapi sekalipun orang-orang besar, bahkan sekalipun raja, sekalipun pejabat, mereka semua merasa membutuhkannya. Apalagi dahulu para ulama kita rahimahumullah, yang mereka itu kalau kita melihat dari sisi status sosialnya, mereka orang-orang yang sebagiannya bahkan budak yang dimerdekakan. Namun ketika mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, mereka menjadi orang-orang yang saleh, orang yang zuhud, maka semua orang datang kepadanya dari berbagai penjuru, bahkan para penguasa sekalipun datang kepadanya untuk meminta nasihat, meminta bimbingan dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah buah daripada tawakal kepada Allah Azza wa Jal, al-fiqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi pedoman bagi kita semuanya untuk senantiasa hanya bertawakal kepadanya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, idza kanatil akhiratu fil qalb ja'atid dunya tazhamuha wa idza kanatid dunya fil qalbi lam tazhamha al akhirah لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمة. Artinya, idza kanat al-akhiratu fil qalb, bila akhirat itu ada dalam kalbu seseorang, ja'atid dunya tazhamuha, dunia akan datang untuk menyainginya. Wa idza kanatid dunya fil qalb, tapi kalau dunia yang ada dalam kalbu seseorang, lam tazham hal akhirah, maka akhirat tidak akan datang menyainginya. Li annal akhirata karimah, karena akhirat itu mulia, mahal nilainya. Wa dunya laimah, sementara dunia itu rendahan. Nah, inilah buah daripada istighalu al-qalb bil umuril ukhrawiyyah, menyibukkan kalbu kita dengan hal-hal yang sifatnya akhirat. Seperti kata beliau Abu Sulaiman rahimahullah, kalau yang ada dalam kalbu seseorang itu akhirat, ya, itu yang menjadi pikirannya, itu yang menjadi hal yang menyibukkan dirinya dan menjadi cita-citanya, maka dunia akan berusaha masuk untuk menyaingi dengan berbagai macam godaan untuk memalingkan tentunya. Sementara kalau seorang hamba sudah tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi, akhirat gak akan masuk ke situ. Ya, kenapa? Beliau katakan akhirat itu mulia. Buat apa bersaing dengan dunia? Dunia rendahan. Justru Sebaliknya dunia yang ingin mengejar karena dia rendahan, ketika akhirat ada dalam kalbu seseorang, dia ingin berusaha juga mempengaruhi, ingin bersaing, ingin apa, memalingkan manusia dari akhirat. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seperti ini keadaannya bagi kita ketika kita menyibukkan diri kita dengan akhirat kita, berhati-hati daripada godaan-godaan duniawi, karena akan ada yang berusaha mempengaruhi dalam diri kita untuk memalingkan dari urusan-urusan akhirat. Ya, tentunya di sana ada upaya syaitan, yang upaya syaitan itu terkadang didukung oleh hawa nafsu kita yang menjadi media yang sudah siap ditunggangi oleh syaitan, karena dalam diri kita ada hawa nafsu, karena dalam diri kita ada potensi yang buruk, ya, syarri anfusina, ada itu di dalam diri kita. Maka berhati-hatilah, pertahankan ya kesibukan kalbu kita dengan akhirat, dengan hal-hal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh waspada. Tapi kalau kita sudah sibuk dengan dunia, akhirat gak akan masuk-masuk ke situ. Celaka kita. Na'udzubillah. Ya, akan terus terpuruk. Akhirat tidak akan masuk untuk memalingkan kita dari duniawi. Kenapa? Seperti kata beliau, buat apa bersaing dengan dunia? Dunia la'imah. Akhirat yang mahal nilainya. Nah, sehingga sungguh celaka kalau ada orang yang sudah kesibukan kalbunya, pikirannya selalu dengan perkara-perkara duniawi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh yang lain, wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, biqadri ma yasghuru adz-dzambu 'indaka ya'dhumu 'inda Allah, wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'inda Allah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, biqadri ma yasghuru adz-dzambu 'indak, seukuran mengecilnya dosa menurut kamu, ya'zumu indallah, maka akan semakin besar di sisi Allah. Wa biqadri ma ya'zumu indaka, dan seukuran semakin besarnya dosa menurut kamu di sisimu, yasghuru indallah, akan semakin kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya bahwa kalau begitu besar dan kecilnya dosa juga dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Sejauh mana kita meremehkan dosa itu, atau sejauh mana kita begitu takut dan khawatir karena dosa itu. Ini punya pengaruh dalam besar kecilnya dosa di sisi Allah Azza wa Jal. Kata beliau rahimahullah, seukuran kecilnya dosa di sisi kamu, artinya anggapan kecilnya dosa menurut kamu, bisa jadi dosa itu besar, kita anggap remeh. Atau dosa memang kecil, kita juga sangat menyepelekan. Tapi justru semakin kita meremehkan dosa, semakin dosa itu nilainya besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka tidak boleh kita menganggap remeh dosa. Ya, karenanya para ulama kita rahimahumullah dulu mengatakan, kamu jangan melihat kecilnya dosa, tapi kamu hendaknya ingat kepada siapa kamu berdosa. Allah Azza wa Jal Maha Besar, Allah Azza wa Jal Maha Mulia. Kita berdosa kepada Zat yang Maha Besar. Itu yang mestinya lebih diperhatikan, bukan kepada dosanya lalu kita anggap remeh. Jangan melihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat, kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar. Nah, sehingga kalau ada orang meremehkan dosa, menganggap kecil, sepele, justru dosa itu di sisi Allah semakin besar. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya kata beliau rahimahullah, وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَصْغُرُ عِنْدَ اللَّهِ. Seukuran semakin besarnya dosa itu menurut kamu, maka akan semakin kecil di sisi Allah. Ketika seorang berdosa lalu dia takut, dia khawatir, dia gelisah, ya, lalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Seorang yang takut, dia akan segera kembali kepada Allah, segera istighfar. Bahkan mungkin istighfar gak lepas-lepas dari lidahnya, terus beristighfar karena takutnya, karena khawatirnya. Nah, semakin dosa itu dinilai besar oleh kita, maka di sisi Allah akan semakin kecil. Karenanya ya kita harus betul-betul punya rasa takut yang tinggi, ya, terhadap dosa-dosa kita. Itu akan membantu kita untuk memperingan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, dulu ulama kita juga mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Ini ada kaitannya dengan ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. La kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar dengan adanya istighfar. Artinya apa? Ya, istighfar yang betul-betul, ya, bukan istighfarnya orang yang gak serius. Kalau mengucap astaghfirullah sudah refleks, padahal dia mungkin gak menyadari kata-kata itu, sedikit-sedikit astaghfirullah, tapi refleks saja. Ya, satu sisi ada bagusnya kan, kata-kata yang bagus menjadi hal yang refleks di lidahnya. Tapi kalau itu gak disadari, kan gak berbobot. Ya kan? Ya, karenanya sebagian di kitab yang saya ingat saya, ya, dulu pernah saya baca, perlu dilihat kembali. Ada orang-orang yang istighfarnya itu perlu istighfar, istighfarnya membutuhkan istighfar juga. Kenapa begitu? Ya itu, istighfarnya itu hampa, atau bahkan istighfarnya riya. Nah, tapi kalau istighfar itu betul-betul meresapi maknanya, didorong karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal, menyadari dosanya, ya, menyesal, maka kata ulama, la kabirah, gak ada dosa besar. Dosa besar bisa jadi kecil karena ini, dia sangat takut, ya, kepada Allah Azza wa Jal, terus bertaubat dan terus lantunan istighfar terucap dari lidahnya. Sebaliknya, wala saghirata ma'al israr, wala saghirata ma'al israr, tidak ada saghirah, dosa kecil, kalau selalu israr, terus menerus. Ah, ini karena meremehkan dosa, ah, dosa kecil. dilakukan lagi. Wah, ini kan kecil. Dilakukan lagi, enggak seberapa. Ya. Nah, justru dengan israr diulang lagi dianggap remeh sepele, justru menjadi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sendiri punya peran dalam apa? Menjadikan dosa semakin besar atau semakin kecil, yakni dengan tadi israr berulang-ulang dalam melakukannya. Insyaallah salam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW ya, yang maknanya bahwa kalau orang mukmin melakukan suatu dosa itu ibarat gunung yang mau menimpa dia, sangat takut. Ya. Ibarat gunung yang mau menimpa dia. Takut. Ya. Dan jantung ini langsung berdebar-debar. Tidak karuan. Tanda seorang mukmin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wajilat qulubuhum. Ya, wajilat qulubuhum. Betul-betul bergetar. Ya. Jantung itu merasakan takutnya. Tapi kalau seorang munafik melakukan suatu dosa seperti lalat yang hinggap di mukanya, kemudian dia halo begitu saja, enteng. Ya. Nah, ini justru yang membuat dosa semakin besar, karena dia nganggap remeh, nganggap kecil, ringan, sepele, ya, ibarat lalat saja di halo oleh dia. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama kita terdahulu, ya, di antaranya di sini disebutkan Yunus bin Ubaid mengatakan, "Mali tadhi'u lid-dajajah fa'ajidu laha wa tafutuni shalah fala ajidu laha." Nah, ini bagaimana perasaan ulama salaf. Ya. Beliau mengingatkan sebetulnya, mengingatkan dirinya dan mengingatkan kita semua. Apa kata beliau? Mali tadhi'u lid-dajajah fa'ajidu laha. Kenapa? Kalau saya kehilangan seekor ayam, tadhi'u li ad-dajajah. Ayam saya hilang. Fa'ajidu laha, saya begitu sedih, gelisah. Wa tafutuni shalah fala ajidu laha. Tapi ketika saya ketinggalan sholat, saya enggak merasa sedih. Kenapa begini? Nah, ini muhasabah dari ulama kita. Tentu ulama, ya, mereka banyak tawadhu, ya kan? Mereka lebih daripada yang kita perkirakan. Ya. Ini introspeksi mereka yang mereka mengajari kita sebetulnya. Saya yakin bagi para ulama, apa nilainya seekor apa ayam dibanding as-salah, idrakus salah, ikut salat berjamaah, ya enggak ada bandingannya. Cuma kita sekarang, ya, kita introspeksi diri kita. Ketika kehilangan suatu barang yang senilai itu, sedih, gelisah, ya. Mungkin enggak hilang-hilang kesedihan itu. Tapi ketika kita kehilangan idrakus shalah, kalau sholat sama sekali tidak, ya itu sudah di luar ranah muslimin, karena na'udzubillah kalau enggak sholat. Tapi ketinggalan sholat jamaah, ya, sepertinya biasa-biasa saja, ya, santai. Nah, ini yang menjadi perhatian kita mestinya. Ya, tidak ikut sholat jamaah seperti tidak kehilangan apa-apa. Maka dari itu, ya, pantas saja kalau para ulama seperti ini, lalu mereka menganggap suatu dosa begitu besar, karena memang ketakwaan mereka begitu besar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, kita mari perhatikan diri-diri kita ini, ya, perbaiki ya, terus kita berusaha untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Islahul qalb, yang memperbaiki kalbu kita, karena dengan itu insyaallah semuanya akan jadi baik. Tapi dengan melemahnya kalbu kita dalam tawakal kepada Allah dan iman kepadanya, maka akan melemah pula amalan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa ucapan para pendahulu kita rahimahumullah. Masih banyak tentunya kata-kata mutiara dari mereka. Mungkin lain kali bisa kita baca kembali mutiara-mutiara kata dari para salafus saleh tersebut. Wallahu sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.